Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawa Al-Quran dan menjadi suri tauladan untuk memahami kitab suci yang maha mulia ini. Pada pagi ini kita telah sampai pada ayat ke-8 dari surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karunialah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi Karunia." Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Seakan-akan ar-rasikhuna fil ilmi, para cendikiawan, para ulama yang memiliki ilmu mendalam, akan mengatakan bahwa setiap muhkam dan mutasyabih berasal dari Allah. Ayat muhkam kami kerjakan, sedang ayat mutasyabih kami imani. Inilah yang disebutkan dengan petunjuk yang kita mohon agar Allah selalu berada, agar kita selalu berada di dalamnya. Makna ayat ini dapat dipahami, ya Tuhan kami, tetapkanlah hati kami dalam beribadah. Jangan Engkau rubah hati kami kepada kejahatan dan kesesatan. Satu hal yang menarik, di bulan suci Ramadan kita begitu teguh untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kita menemukan tingkat kriminalitas menurun, hikmah dari keberadaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya kita pun masih berada pada rel yang sama. Inilah yang kita doakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana fi syahri Ramadan. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami setelah mendapat petunjuk di bulan suci Ramadan, tetapi tetapkanlah ia. Wahab lana min ladunka rahmah. Hibah. Hibah artinya pemberian tanpa ada modal sedikit pun. Hidup kita ini adalah pemberian dari Allah. Bukan karena kita bekerja kita mendapat upah, namanya ajar. Hidup ini adalah hibah. Dan agama itu adalah hibah. Hidayah itu adalah hibah. Seseorang ketika mendapat parsel di bulan Ramadan, di awal atau di akhir, senangnya alhamdulillah, dapat parsel, dapat bonus. Kehidupan itu sendiri adalah suatu parsel yang datangnya dari Allah. Iman, Islam, sholat, puasa, haji merupakan parsel pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masa mengapa kita melupakannya? Dan lebih dari itu, ketika kita berada dalam Islam, maka Islam itu adalah rahmat yang diberikan kepada kita. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan karunialah kepada kami rahmat dari sisimu. Kita telah mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan, rahmat puasa, rahmat sholat. Maka kita mengharapkan rahmat itu terus saja menyertai kita hingga akhir hayat, hingga di hari akhirat kelak. Karena apa? Karena innaka antal wahab. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi. Ketika seorang pejabat dilarang memberi parsel, maka tidak ada seseorang pun yang berhak melarang Allah untuk memberi kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena Allah dapat memberi kepada hambanya siapa saja dan di mana saja tanpa batas. Inilah suatu keyakinan yang menjadikan hidup kita lebih harmonis setelah melalui bulan suci Ramadan. Di studio telah ada Ustadz Perdana dan Ustadz Ardi, mungkin dapat menambah cakrawala berpikir kita untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami persilahkan. Iya, Ayat ini, ayat ke-8 dari surat Ali Imran ini adalah merupakan salah satu doa maksurat yang sangat penting untuk kita baca. Karena memang ini berhubungan dengan masalah keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu yazid wa yanqus." Iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Maksud Rasulullah ini adalah bahwa seorang muslim itu jangan mempadakan dirinya dengan apa adanya, akan tetapi berusahalah untuk terus mengembangkan dan mempertinggi keimanan di dalam jiwa. Karena kita tidak tahu, kalau kita hanya tetap dengan keimanan kita pada hari ini, besok akan banyak sekali tantangan-tantangan yang bisa mengkaburkan iman yang ada pada jiwa kita. Kalau kita tidak pertingkat iman kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah dan berzikir, maka dikhawatirkan pada satu saat keimanan kita itu akan pelan-pelan terkikis dan akhirnya hilang dalam jiwa kita. Ada satu kisah pada masa Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat, Rasul kemudian mengeluarkan pernyataan. Di antara kalian ini akan ada seorang yang gigi ad-darsu, gigi geraham itu ya. Ya, gigi gerahamnya itu lebih besar daripada bukit di dalam neraka. Mendengar keterangan Rasul ini, semua sahabat ketakutan. Karena Rasul tidak menerangkan orangnya siapa. Akhirnya sejalan dengan waktu, satu persatu sahabat Rasul meninggal dan kemudian para sahabat juga meninggal. Sehingga akhirnya tinggallah dua orang, yang satu bernama Rajal dan yang satu lagi siapa sahabat terakhir itu? Abu Tufail. Abu Tufail ya, Abu Tufail yang terakhir. Abu Tufail sudah ketakutan karena cuma tinggal dua. Kalau tidak dia, si Rajal tadi. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran kalimat Rasulnya. Akhirnya ketika terjadi penyelewengan Musailamah Al-Kazzab, si Rajal ini memihak kepada Musailamah. Dan akhirnya terbuktilah kata-kata Rasul bahwasanya salah satu di antara sahabatnya akan masuk ke dalam neraka, yaitu si Rajal tadi. Jadi dari sini kita bisa melihat sahabat saja yang berdekatan dengan Rasul itu ada kemungkinan untuk murtad. Apalagi kita yang jauh dari Rasul sekarang ini. Oleh karena itu pertebalah keyakinan, pertebalah keimanan, karena kedepannya kita akan banyak menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang kalau kita tidak perkuat keimanan kita, maka kemungkinan besar kita akan ikut terbawa dan hanyut oleh arus yang sangat kuat. Ya. Kelardi mungkin bisa menambahkan. Iya, kalau saya melihat bahwa menariknya dalam ayat 8 dan ayat 9 ini isinya doa. Ya. Tentu doa ini sekaligus memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita harus berlindung daripada kecenderungan itu tadi, daripada penyimpangan-penyimpangan dan mengikuti yang mutasyabihat itu tadi, menunjukkan bahwa hal itu sungguh sangat berbahaya untuk diikuti. Artinya mengikuti yang mutasyabihat itu tadi adalah sesuatu yang harus dihindari oleh umat Islam saat sekarang ini. Bukan malah mencoba-coba untuk mendalami yang mutasyabihat itu tadi. Karena apa? Karena barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, dia masuk ke dalam yang haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hendaklah seseorang, baik dia itu seorang muslim yang educated ataupun yang tidak, hendaklah beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, tentu beriman di sini bukan berarti menerima begitu saja tanpa mengetahui dengan mempelajarinya, tetapi tidak mempermasalahkannya. Itulah kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Bukan berarti ketika kita tidak sampai kepada pemahamannya berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal yang sia-sia. Tidak, karena tidak ada yang sia-sia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang hidup, tapi bagi orang yang sudah mati, dia mengetahui bahwa itu bukan lagi rahasia tetapi adalah suatu kenyataan. Oleh karena itu, sungguh penempatan doa setelah permasalahan pada ayat ke-7 yang kita bahas pada subuh yang lalu menunjukkan bahwa pentingnya untuk berlindung daripada permasalahan kecenderungan untuk mengikuti yang mutasyabihat itu tadi. Ya, di sisi lain kalau kita lihat ayat ke-8 dan ayat ke-7 ini keterkaitannya, bahwa doa itu harus berdasarkan pengetahuan. Kita tahu apa yang kita minta, dan kita tahu bahwa yang kita minta ini adalah suatu hal yang baik, maka kita kerjakan. Dan kita tahu bahwa yang kita minta ini adalah buruk dan harus kita tinggalkan. jangan berarti cuman minta saja, berdoa saja, tidak mengikuti aturan mainnya. Maka ayat ke-7 mengatakan begitu banyak kondisi yang harus kita hindari, yaitu hal-hal yang mutasyabihat, dan begitu banyak kondisi yang harus kita jalani, umul kitab yang berupa muhkamat, maka lakukanlah itu. Setelah itu kita lakukan, maka ayat ke-8 mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana. Datangnya doa di belakang. Dan di sisi lain kita melihat bahwa prinsip doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya dari ibadah. Ibadah itu sendiri bukti kepasrahan seorang hamba kepada khaliknya. Jadi dalam ibadah, dalam doa tidak ada pemaksaan kehendak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pernyataan aku sudah berdoa kenapa tidak dikabulkan. Itu merupakan prinsip yang salah, karena doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sendiri merupakan suatu keharusan, baik dikabulkan ataupun tidak. Dan suatu hal yang menarik juga bahwa doa itu dilakukan bukan sekali untuk seumur hidup. Ketika kita mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana, selesailah udah, nanti tak akan mungkin tergoyah lagi karena aku sudah berdoa di awal Ramadan diucapkan, sampai nanti tahun depan baru diucapkan lagi. Tidak. Sebagaimana rambu makin sering makin dekat kepada kita, maka jalan yang kita tuntuni itu semakin benar. Rambu semakin jarang di jalanan, semakin membuat kita rancu. Ini juga lah doa itu sendiri. Toh mengapa akhirnya umat Islam memiliki aturan main, yaitu sholat, dan itu 5 kali sehari. Itu merupakan bukti bahwa agama lain tidak dekat kepada Tuhannya melebihi Islam sebagai agama yang dekat kepada Tuhannya. Tidak lain dan tidak bukan, karena kedekatan manusia terhadap Sang Khalik membuat rambu itu makin terarah dan jelas. Semakin jarang peribadatan, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, makin lepaslah makhluk dan khaliknya, dan makin merajalelalah makhluk dengan hawa nafsunya. Untuk sebab itu, doa sering dilakukan setiap selepas sholat 5 kali sehari minimal, untuk menyatakan bahwa kehidupan ini begitu banyak gangguan, dan tidak dapat menyelesaikan gangguan itu kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadiyah minhumul mukhlisun. Kecuali hambamu yang ikhlas sajalah yang tidak dapat diganggu oleh setan. Inilah merupakan caman bagi kita, kenapa kok kita harus banyak berdoa dan kenapa doa itu merupakan ibadah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, nampaknya kajian kita ini merupakan pengalaman yang harus kita terus lakukan agar apa yang kita lakukan mendapat rahmat dan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan pada akhir penggalan surat ayat 8 dari surat Ali Imran ini, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hidup ini adalah rahmat, masuknya kita ke dalam surga pun berkat rahmat dan kasih sayangnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhula adukumul jannah bi'amalihi. Seseorang tidak akan masuk surga hanya karena mengandalkan amal ibadahnya. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga termasuk tidak akan masuk surga karena amal ibadahmu wahai Rasul. Wala ana, kata Nabi, saya juga tidak termasuk. Illa ayatagamma diallahu birahmatihi. Kecuali Allah melepaskan kasih dan sayangnya, melimpahkan kasih dan sayangnya atau rahmatnya kepada hamba-hambanya sekalian. Mudah-mudahan doa kita, wahab lana min ladunka rahmah, bila kita camkan, kita pun akan dapat masuk surga di akhirat kelak berkat rahmatnya, dan kita juga akan mendapatkan hidup yang layak di dunia ini berkat rahmatnya, karena Allah adalah maha pemberi, innaka antal wahab. Pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita sampai di sini. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Ardiansah dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.